Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin a'azakumullah. Malam ini kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Kita akan mempelajari ayat yang ke-73 sampai 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain Allah. Ma la yamliku lahum rizqan. Sesuatu yang tidak memiliki rezeki untuk orang yang menyembahnya. Minas samawati wal ardi syai'ah. Baik yang berasal dari langit atau dari bumi sedikit pun. Wala yastati'un. Dan mereka juga tidak mampu mendatangkannya. Fala tadribu lillahil amsal. Maka janganlah kalian membuat permisalan untuk Allah. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat permisalan budak yang dimiliki oleh tuannya. La yaqdiru ala syai'in. Tidak punya kekuasaan sama sekali. Wa man razaqnahu minna rizqan hasana. Dan orang yang kami beri rezeki dari kami dengan rezeki yang baik, fahuwa yunfiku minhu sirra wa jahra. Dan mampu berinfak baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Hal yastawun, apakah sama? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Wa daraballahu mathalan rajulaini. Allah juga membuat permisalan. Ada dua orang laki-laki. Ahaduhuma abkam. La yaqdiru ala syai'in. Wa huwa kallun ala maulahu. Aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Laki-laki yang pertama bisu, tidak mampu bicara sama sekali. Dan dia menjadi tanggungan orang yang menanggungnya. Kemana saja diarahkan, dia tidak bisa mendatangkan kebaikan. Hal yastawi huwa wa ma ya'mur bil adli. Apakah sama orang bisu seperti itu dengan orang yang mampu memerintahkan untuk berbuat adil. Wa huwa 'ala siratil mustaqim, dan di atas jalan yang lurus. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nashir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirih. Yukhbiru ta'ala an jahlil musyrikin wa dzulmihim. Annahum ya'buduna min dunihi alihatan ittakhadhuha syuraka'a lillah. Walhalu annahum la yamlikuna lahum rizqan minas samawati wal ardi. Fala yunziluna mataran wala rizqan. Wala yumbituna min nabatil ardi syai'a. Wala yamlikuna mithqala daratin fis samawati wal ardi. Wala yastati'una law aradu. Fa inna ghairal maliki lisyai' rubbama kana lahu quwwatun waqtidarun ala ma yafa ma yatasilbih wa haula'i la yamlikuna wa la yaqtirun fa hadi sifatu alihatihim kaifa ja'aluha ma'allahi wa shabbahuha bimalikil ardi was samawati alladhi lahul mulku kulluh wal hamdu kulluh wal quwwatu kulluha. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menghabarkan tentang kebodohan dan kedoliman orang-orang musyrik. Mereka beribadah kepada selain Allah, kepada sesembahan yang mereka jadikan sebagai sekutu bagi Allah. Dalam keadaan yang mereka sembah itu tidak mampu memberi rezeki mereka yang menyembahnya, baik dari langit ataupun dari bumi. Tidak mampu menurunkan hujan. Tidak mampu menurunkan rezeki. Tidak mampu menumbuhkan tanaman-tanaman bumi sedikit pun. Tidak mampu. Seberat biji sawi, baik yang di langit maupun yang di bumi. Tidak mampu melakukan apapun seandainya mereka punya keinginan. Sungguh, orang yang tidak memiliki sesuatu terkadang masih punya kekuatan dan kemampuan untuk memberi manfaat orang yang menghubunginya. Tapi yang mereka sembah selain Allah itu sudah tidak punya apa-apa, juga tidak mampu perbuat apa-apa. Demikianlah sifat sesembahan orang-orang musyrik. Lalu bagaimana mungkin mereka menjadikan sesembahan seperti itu disamakan dengan Allah, diserupakan dengan Allah yang memiliki bumi dan langit? Allah lah yang memiliki semua kekuasaan, semua pujian, dan semua kekuatan. Walihada qala fala tadribu lillahi al-amthala al-mutadamminata litaswiyati bainahu wa baina khalqihi innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun fa'alaina alla naqul 'alai bila ilmin wa an nasma'a ma darbahu al-'alim min al-amthal. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, maka janganlah kalian membuat permisalan untuk Allah, yang mana permisalan itu mengandung makna menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Sungguh Allah itu mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Maka wajib bagi kita untuk tidak berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Wajib bagi kita hanya mendengar apa yang dibuat oleh Allah yang Maha Mengetahui berupa permisalan-permisalan. Falihada Ba'aba ta'ala mathalain lahu walimai yu'badu min dunihi ahaduhuma abdun mamlukun ai raqiqun la yamliku nafsahu wa la yamliku minal mali wad dunya syai'a wasani khurrun ghaniyun qad razaqahu Allahu minhu rizqan hasana min jam'i asnafil mal wa huwa karimun muhibbun lil ihsan fa huwa yufiku min sirra wa jahra hal yastawi hada wa dhaka la yastawiyani ma annahuma makhluqani ghairu muhal istiwa'uhuma. Fa idza kana la yastawiyani fa kaifa yastawil mahluk al-abdu alladhi laisa lahu mulkun wala qudratun wala istita'atun bal huwa faqirun min jami'il wujuh fir rabbil khaliqil malik li jami'il mamalik al-qadir ala kulli syai'. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala membuat dua permisalan tentang Allah dan tentang yang disembah selain Allah. Yang pertama diumpamakan seperti budak yang dimiliki. Ini budak yang tidak memiliki dirinya sendiri. Tidak punya kekuasaan untuk memiliki dirinya sendiri. Tidak punya kekuasaan berupa harta atau dunia sedikit pun. Sementara yang kedua, orangnya merdeka, kaya, Allah beri rezeki dengan rezeki yang baik dari segala bentuk dan macam harta. Dan orang ini dermawan, suka berbuat baik, suka berinfak, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Apakah sama antara yang pertama tadi dengan yang kedua? Tentu tidak sama. Padahal dua-duanya sama-sama makhluknya. Ya, tidak mungkin disamakan. Jika dua makhluk tadi tidak bisa disamakan, lalu bagaimana bisa menyamakan makhluk yang berupa hamba yang tidak punya kekuasaan dan kemampuan, tidak punya kekuatan, bahkan fakir dari segala sisi. Bagaimana mungkin hamba seperti itu disamakan dengan Rabb pencipta yang memiliki segala sesuatu yang dimiliki, yang mampu atas segala sesuatu. Walihada hamida nafsahu wahtassa bilhamdi bianwa'ih faqala alhamdulillah faqa'annahu kila idha kadal amr kadalik falima sawwal musyrikuna alihatahum billah qala bal aktharhum la ya'lamun falau alimu haqiqatal ilmi lam yatajarra'u ala syirkil azim. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri, bahkan mengkhususkan pujian itu dengan berbagai macamnya. Allah berfirman, segala puji bagi Allah, seolah-olah Allah berkata, jika memang seperti itu keadaannya, mengapa orang-orang musyrik itu menyamakan sesembahan-sesembahan mereka dengan Allah? Bahkan Allah berkata, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Seandainya mereka betul-betul mengetahui ilmu tentang masalah ini, tentu mereka tidak akan berani melakukan kesyirikan yang sangat besar itu. Wal matsalu tsani, matsalu rajulain. Ahaduhuma abqam. La yasma' wa la yantik. Wala yaqdiru ala syai' la qalilun la qalilin wala katsirin wa wakalun ala maulahu ayahtimu maulahu ay yahtimu maulahu wala yastati'u wa ayahtima nafsahu ayahtima nafsahu fa huwa naqisun min kulli wajhin fal yastawi hadha wa man kana ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim فأقواله أدلٌ وأفعاله مستقيمةٌ فكما أنهما لا يستويان فلا يستوي من أبد من دون الله وهو لا يقدر على شيء من مصالحه فلولا قيام الله بها لم يستطع شيئا منها لا يكون كفوا وندا لمن لا يقول إلى الحق ولا يفعل إلا ما yuhmadu alaihi. Permisalan yang kedua ialah permisalan dua orang laki-laki Yang pertama, bisu. Orang bisu itu biasanya tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Bahkan tidak mampu berbuat apa-apa. Baik sedikit atau banyak. Bahkan orang itu menjadi tanggungan tuannya. Yakni tuannya lah yang atau walinya lah yang membantunya. Karena orang bisu itu tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Bahkan kurang dari segala sisi. Apakah orang bisu seperti ini bisa disamakan dengan orang yang aktif memerintahkan berbuat adil, berada di atas jalan yang lurus, ucapan-ucapannya adil, perbuatan-perbuatannya istiqomah, lurus. Sebagaimana keduanya tidak mungkin disamakan, maka tidak mungkin orang yang disembah selain Allah, yang tidak punya kemampuan sama sekali untuk memberi maslahat dirinya, tidak mungkin disamakan dengan Allah. Seandainya bukan Allah yang mengaturnya, maka dia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Tidak mungkin disamakan dan dijadikan tandingan bagi orang yang tidak bisa berkata kecuali kebenaran. Dan tidak bisa berbuat kecuali apa yang mendapat pujian atasnya. Nah. Walaupitina auzakumullah. Setelah kita membaca ayat yang ke-73 sampai 76, di sini secara global menunjukkan betapa bodohnya orang-orang yang berbuat kesyirikan. Betapa zalimnya orang-orang yang berbuat kesyirikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala membikin permisalan agar orang-orang yang berakal cerdas bisa untuk membedakan mana orang yang memang berakal cerdas dan mana yang bodoh. Permisalan yang pertama ialah dua orang. Satunya budak. Dia tidak punya harta sama sekali. Naam. Bahkan dia dimiliki oleh tuannya. Satunya lagi orang merdeka, kaya raya, dermawan, bisa berinfak, bisa berbuat baik. Wahai orang yang berakal, sama enggak budak yang seperti itu dengan orang merdeka yang seperti ini? Jawabannya, enggak sama, beda, jelas beda, ya kan? Nah. Ya memang beda. Budak sama yang merdeka beda. Budak miskin merdekanya kaya lagi. Ya. Beda. Ini sama-sama makhluk. Kalian bilang beda. Nah, kenapa kok sampai kalian menyamakan makhluk yang kalian sembah selain Allah dengan Allah yang menciptakan itu semuanya. Padahal satunya makhluk, satunya khalik. Jelas lebih beda lagi. Ya. Nah. Pertanyaannya kedua, kalian pilih mana? Budak miskin gak punya apa-apa sama orang merdeka yang kaya raya dan bisa berbuat kebaikan dengan kekayaannya? Mana di antaranya yang lebih layak menjadi orang yang terhormat? Mesti milih yang kaya yang bisa berbuat kebaikan dengan hartanya, ya kan? Kenapa kalian tidak menyembah Allah saja? Yang maha kaya, yang bisa berbuat sesuai dengan keinginannya. Kok malah milih hamba makhluk yang tidak punya kekayaan, tidak punya kekuasaan sama sekali. Afala taqilun. Gitu. Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Dasar bodoh. Nah, bodohnya itu sungguh terlalu, ya, sungguh terlalu. Pemisalannya kedua, dua orang laki-laki, satunya bisu kopok. Kopok itu tuli, ya. Bahasa orang sini, tuli itu kopok. Sudah bisu, tuli. Kemudian lumpuh. Gak bisa berbuat apa-apa. Melayani dirinya sendiri gak bisa. Dia harus dilayani sama apa ini, walinya. Yang bertanggung jawab, ngurus orang itu, ya. Satunya lagi, enam, lancar bicaranya, ya, pendengarannya baik, biasa memerintah orang berbuat adil, ucapannya adil, perbuatannya lurus. Enam, pertanyaannya, apakah sama orang bisu sama orang yang bisa bicara? Enggak sama, ya kan? Apakah sama? Orang yang tuli sama yang bisa mendengar? Enggak sama. Apakah sama? Orang yang lumpuh enggak bisa berbuat apa-apa dengan orang yang aktif bergerak untuk memberi manfaat? Enggak sama, ya. Nah, ini makhluk dengan sifat seperti itu saja kalian tidak menyamakannya. Tapi kenapa kalian itu kok malah menyamakan Allah dengan sesembahan yang kalian sembah? Padahal satunya makhluk, satunya khalik. Jelas jauh bedanya. Afala taqilun. Kenapa kalian tidak menggunakan akal kalian? Ya? Nah, itu menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berbuat kesyirikan atau orang-orang musyrik itu sangat bodoh dan sangat zalim. Nah, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faedatul ula. Asyirku wal kufru asluhuma jahlun wa zulmun. Nah, kesyirikan dan kekufuran dasarnya adalah kebodohan dan kedzaliman. Kalau tidak bodoh, tidak zalim, lam yatajarra' wala syirk wal kufri. Mereka tidak akan berani berbuat kesyirikan dan kekufuran, ya. Berhubung mereka itu bodoh, zalim juga, maka mereka melakukan kesyirikan dan kekufuran. Nah, jadi tidak didasari dengan apa ini? Ilmu. Apalagi kalau sampai ada yang menyembah sapi. Baik. Sapi itu hewan disembah. diagungkan. Berarti kan lebih terhormat daripada manusia, ya. Nah. Padahal manusia itu lebih terhormat. Tapi orang-orang itu lebih sebagai manusia justru mengagungkan sesuatu yang rendah. Itu kan saking gobloknya. Saking bodohnya, saking zalimnya. Nah, seorang anak yang masih bersih fitrahnya, kalau ada orang nyembah-nyembah sapi, ngaku-ngaku sapi, mesti akan tertawa, ya. Nah, sapi kok dipuji-puji kayak gitu, ya. Nah, itu baru yang nyembah sapi, belum nyembah yang lainnya, ya. Nah, praktik. Nah, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam justru menyembah sesuatu yang dibikin sama yang menyembah, ya. Nah, beli Tuhan katanya. Nah, jadi ada yang jasa bikin patung, ya, sesuai pesanan, ya. Termasuk bapaknya Nabi Ibrahim. Ini ahli membahat patung, ya. Pesan untuk disembah. Kalau bosan nyembah patung yang ini, pesan lagi yang baru, yang lain, yang lama dibuang. Ya, nah. Ini kan maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ingin menguji kecerdasan kaumnya, ya kan? Datang ke tempat penyembahan berhala. Ini ada patung yang besar-besar, ya. Nah, yang paling besar ada di situ. Semua dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Disisakan satu. Nah, kaumnya marah. Siapa yang berani berbuat semacam ini kepada sesembahan kami? Nah, Nabi Ibrahim ternyata diketahui tindakannya, akhirnya ditangkap. Nabi Ibrahim ditanya sama kaumnya, "A'anta fa'alta hadza bi'aliyatina ya Ibrahim?" Wahai Ibrahim, apakah benar kamu yang berbuat semacam ini, menghancurkan sesembahan-sembahan kami? Nabi Ibrahim mengatakan, "Bal fa'alahu kabirum hadza." Ya, yang kok bukan saya kok yang perbuat ini, ya, berhala yang paling besar, ya. Nah, tanya dia kalau dia bisa bicara. Yang mereka bilang, "Lakat alimta maha ulai yang tigun." Kamu gimana, Him? Patung-patung itu gak bisa bicara. Nah, kenapa kamu kok nyuruh kami tanya sama patung itu? Ya, nah. Ya, kenapa? Digiring. Tupil lakum. Celaka kalian. Falima tak budu nama ala yasma. Walayantiku syai'a. Celaka kalian. Nah, kalau sudah tahu gak bisa bicara, gak bisa apa-apa, ya, ngapain kalian sembah? Nah, gitu. Ayo mereka pun apa ini? Tertunduk, ya. Tapi karena belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah kena semacam itu, mereka pun tidak kembali ke jalan yang benar, ya. Secara rasional, mereka itu gak rasional. Mereka sudah mengakui kebenaran hujjah Nabi Ibrahim, tapi karena belum dapat hidayah, hanya mereka marah, ya. Nah, ayo, tolong sesembah-sembahan kita, ya. Nah, tangkap Ibrahim, bakar dia. Jadi mereka malah menolong sesembahannya, ya. Nah, padahal harusnya sesembahannya itulah yang menolong mereka. Jangan menolong mereka untuk menolong dirinya sendiri dari tindakan Nabi Ibrahim yang memecah perala-perala itu. Tidak ada yang bisa mencegahnya, ya. Nah, begitulah keadaan orang-orang musyrik dan kafir. Sangat bodoh. Nah, sangat bodoh, sangat zalim. Itulah sebabnya zaman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut zaman apa ini? Jahiliyah. Nah, bodoh karena salah pilih sesembahan. Nah, bukan bodoh masalah ilmu-ilmu dunia dan teknologi saat itu. Baik, al-fa'idatu as-thaniyah, fa'idah yang kedua. Qauluhu ta'ala, fala tadribu lillahi al-amsal. Ay la tushabbihuhu bi khalqihi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janganlah kalian membuat permisalan bagi Allah. Artinya ialah la tusabbihu bi khalqi. Janganlah kalian menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang seperti Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Naam. Al-faidatu as-salisa. Qalu ta'ala innallaha ya'lam wa antum la ta'lamun. Fa'alaina alla naqul alayhi bila ilmin. Mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah itu mengetahui kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini wajib bagi kita untuk tidak berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Tidak boleh kita kemudian membawa-bawa nama Allah tanpa ilmu. Berkata sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Itu tidak boleh. Termasuk kabair, termasuk dosa besar. Nah, al-fa'idatu arabiyah. Faedah yang keempat. Al-abkamu, al-abkamu la yasma'u wa la yantik. Orang yang bisu itu tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Nah, ini perlu kalian ketahui ya. Jadi kalau ada orang itu bisu, berarti dia mesti tuli. Ya. Nah, ini kalau ada orang yang bisu, mesti tuli. Bagaimana caranya supaya dia tahu kita manggil sama dia, ya. Nah, ya kita dekati, kita sentuh, ya. Nah, ngomong pakai isyarat, ya. Nah, walaupun kalian bel dia, nggak dengar, ya. Nah, kenapa bisu itu mesti tuli? Jelas. Tapi kalau orang itu tuli, belum tentu bisu. Banyak orang yang tuli, tapi gak bisu. Tapi kalau orang itu bisu, mesti tuli. Ini Pak Ida. Nah, jadi kalau sudah akrab, ya jauh, gak bisa. Apalagi kalau dia berlawanin arah sama kita, gak bisa. Dilempari batu kecil saja. Baru boleh. Nah, ya. Nah, barakallahu. Al-abkam, orang bisu itu la yasma'u wa la yantiku. Al-faidatu al-khamisah. Faidah yang kelima. Al-mamluku. La yamliku nafsahu syai'an. Wa huwa min mali sayyidihi. Wa yajuzu bai'uhu. Budak yang dimiliki al-mamluk itu tidak memiliki dirinya sendiri, ya. Tidak punya hak untuk mengatur dirinya sendiri, karena budak yang dimiliki itu termasuk bagian harta tuan yang punya, sehingga boleh dijual. Nah, kalau budaknya pinter, ganteng, jual mahal. Kalau nakal, ya, nah, jual murah, ya, supaya gak nafsin stok makanan. Ya, nah. Jadi seperti itu aturannya. Nah, kalau tuanya mati, ya termasuk bagian harta warisan diwarisi sama ahli waris tuanya itu, ya. Nah, budaknya bapaknya, bapaknya mati, maka dia menjadi bapak dari anaknya si bapak yang mati tadi, tuannya budak, ya. Nah, tuan baru, nah, ya, nah, bisa dijual belikan. Tapi Al-Fa'idatu As-Sadisah. Faedah yang keenam. Al-mu'min masalul khurri al-ghani alladhi ya'mur bil adli wa huwa 'ala siratim mustaqim. Wal kafir aksuhu atau bil aksi. Wal kafir bil aksi. Ain kaf sin bil aksi. Orang yang beriman itu diumpamakan seperti orang merdeka yang kaya, yang aktif memerintahkan berbuat adil dan berada di jalan yang lurus. Karena keimanannya tadi, ya. Adapun orang kafir sebaliknya, budak, miskin, bisu, ya. Nah, bisu, tuli lagi. Nah, tak bisa apa-apa lagi. La yaqdiru ala syai'. Barakallahu fikum. Ini seperti yang dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, ya, bahwa di antara makna permisalan yang Allah maksud di sini adalah lil mu'min wal kafir. Al kafir wal abkam waladhi amur bil adli wal mu'min. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala. Baik. Jazakumullahu khair atas ta'awunnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga Allah ta'ala senantiasa menjaga kita semua dari segala kejelekan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.